Alhamdulillah wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan huwa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fil din azakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-39 setelah kita menyelesaikan bab yang ke-38 yang menerangkan atau menjelaskan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu mentaati manusia siapapun dia, ya. Meskipun qad alat manzilatuhu wa qadruh, punya kedudukan yang tinggi, ya, dan posisi yang lebih daripada yang lainnya. Namun ketika kaum muslimin mentaati mereka, ya, dalam hal ini yang ditanbih oleh beliau, para ulama, mungkin pula para umara, para penguasa, dalam perkara yang itu bertolak belakang, ya, bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk kesyirikan, yaitu syirku ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Yang kemudian kita lanjutkan pada bab yang setelahnya, bab yang ke-39. Qala rahimallah babun qaluhu ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan beberapa dalil yang disebutkan setelahnya, yang ini tentunya menjelaskan kepada kita tentang adanya hubungan yang sangat erat, ya, antara bab ini dengan bab yang sebelumnya, di mana bab yang sebelumnya disebutkan, ya, yaitu tentang kondisi ahlul kitab yang mereka mentaati para ulamanya, demikian pula penguasanya atau tokoh-tokoh mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan, demikian pula dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sementara pada bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk mengingkari, ya, terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang hendak berhukum, ya, dengan selain Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana di dalam bab ini telah menyebutkan ada 4 ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk berhukum dengan selain dari apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah putuskan. Demikian pula wajibnya mengingkari, ya, terhadap orang-orang yang hendak berhukum dengan selain Al-Quran dan Hadis dan dengan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk dari konsekuensi keimanan. Apabila seorang punya iman dan jujur keislamannya, ya, dan jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka tentunya otomatis, ya, dia akan menentang dan mengingkari siapa saja yang berhukum dengan ya, selain apa yang Allah turunkan. Dan kemudian disebutkan dalil yang pertama dari empat dalil yang akan beliau bawakan, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, Allah berfirman, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alam tara, tidakkah engkau wahai Nabi melihat, ila alladhina yaz'umun, kepada orang-orang yang mereka menyangka, annahum amanu, bahwa mereka telah beriman. Beriman kepada apa? Bima unzila ilaik, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu berupa wahyu, Al-Quran, demikian pula sunnah, hadis. Wa ma unzila min qablik, demikian pula mereka menganggap telah beriman terhadap apa yang telah diturunkan, ya, kepada para rasul sebelummu. Jadi mereka mengaku, mengklaim bahwa mereka adalah mukmin, muslim. Ya, batas lisan saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan para Rasul, ya, beriman dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, ini orang-orang kafir demikian. Ya, lisan mereka latah. Ya, dan mereka biasa berdusta. Ya, namun ternyata yuriduna ayatahakamu ila taghut. Namun ternyata mereka menginginkan untuk berhukum dengan taghut. Ya. Ingin berhukum dengan taghut. Ya, taghut ini bentuk mubalaghah dari tughyan. Ya. Dan pada taghut, ya, ini ada sikap melampaui batas dan kezaliman. Ya, dan yang dimaksudkan dengan taghut pada ayat ini, ya, kata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu kullu hukmin khalafa hukmallahi wa rasulih. Ya, setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga hakim yang mana saja yang mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, maka ini berarti tauhid. Ya. Adapun tauhid secara umum, ya, maknanya kalau tadi secara khusus, adapun makna tauhid secara umum, maka seperti yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in, ia kata beliau, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in. Ya. Segala bentuk perbuatan melampaui batas, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, min ba'budin au madbu'in au muta'in, ya, baik karena disembah atau diikuti atau ditaati. Ya, ini tauhid secara umum, bahwa segala bentuk perbuatan melampaui batas, ya, baik dikarenakan disembah atau diikuti ataukah ditaati. Waqad umiru ayakfuru bih, sementara mereka sejatinya telah diperintah, ya, oleh Allah Azza wa Jal untuk mengingkari hal itu, untuk mengingkari berhukum dengan tauhid. Ya, namun mereka ngeyel, ya, mereka kukuh, ya, di atas pendirinya sesat. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan berkeinginan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Di dalam ayat yang mulia ini, dan kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ridha dan tunduk serta pasrah dengan keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan, kemudian lebih memilih kepada pendapat yang lain, lebih condong kepada alternatif yang lain, maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, demikian pula di dalam ayat ini, kita mendapatkan faedah bahwa barang siapa yang berhukum dengan selain dari syariat Islam, maka dia bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Nah, meskipun dia mengklaim, mengaku bahwa yang diinginkan adalah kebaikan, kemaslahatan. Namun manakala mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kerusakan sungguhnya yang akan ditimbulkan. Demikian pula di dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahwa barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taghut. Nah, meskipun terkadang dinamai dengan nama selain taghut. Demikian pula di dalam ayat ini kata Salaf Fauzan Habibullah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk mengingkari taghut. Mengingkari taghut. Demikian pula di dalam ayat ini wajib untuk memperingatkan dari makar syaitan yang senantiasa bersemangat untuk menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran. Nah, Raihan Fiddin Azzaikumullah, ayat ini tentunya peringatan kepada kaum muslimin agar mereka tunduk dan pasrah, ridha dengan keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hanya saja di sini tanbih istilah taghut memang secara umum itu diterapkan pada semua hukum yang menyisihi hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini dalam pengertian khusus seperti pada ayat tadi. Ketika mereka ahlu jahiliyah, ahlu kitab, Yahudi demikian pula Nasrani, mereka telah mengetahui kebenaran Al-Quran demikian pula Sunnah, beriman dengan Taurat dan Injil, namun mereka tidak cukup dengan itu. Artinya mereka telah berilmu. Telah berilmu dan mengetahui Al-Haq, namun mereka berpaling. Sehingga ketika mereka lebih condong kepada hukum manusia, keputusan dan fatwa dari tokoh-tokoh mereka, kemudian lari dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka telah iqamatul hujjah, telah ditegakkan hujah padanya. Mereka sudah ngerti dan faham. Nah, namun mereka tetap ngeyel. Ya, kemudian mereka lebih senang, ya, lebih seret dengan hukum manusia. Maka mereka bukan mukmin. Namun mereka kufar. Ya. Dan tentunya berbeda ketika ini terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Yang ternyata mereka juga berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Lalu apakah mereka dikatakan tawhid? Ya, sehingga mereka menjadi kafir, keluar dari Islam. Jawabannya tentunya tidak secara mutlak. Apalagi kebanyakan mereka adalah siasiyun, orang-orang politikus. Demikian pula ahli dunia yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, sehingga mereka belum memahami dan mengetahui tentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hendaknya seorang Muslim berhati-hati dari vonis dan hukum terhadap pihak-pihak yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Taala. Yang tidak serta-merta untuk dikatakan tauhid, sehingga ini menjadi nama yang masyhur. Padahal ini adalah istilah syar'i yang tentunya tidak disematkan, yang tidaklah diberikan kecuali kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana istilah mukmin, istilah kafir, istilah munafik, ini istilah-istilah syar'i. Sehingga tidak boleh seorang muslim serampangan, sembrono dan gegabah, tergesa-gesa, apalagi lata, ikut-ikutan, kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan kepada saudaranya tanpa bukti. Oleh karena itu di dalam hadis Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang Sahih Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi li ahadihima." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, "Wahai kafir," maka sungguh ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Sehingga ini adalah ucapan yang besar. Dan tidak boleh seorang muslim kemudian menjatuhkan vonisnya dengan kejahilan, dengan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Qala rahimullah qauluhu. Kemudian firman Allah yang lainnya yang menjelaskan tentang wajibnya mengingkari terhadap pihak-pihak yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun." Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan dan menyebutkan tentang beberapa karakteristik dan sifat-sifat kaum munafikin di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, "Wa idza qila lahum," apabila disampaikan kepada mereka kaum munafikin, "la tufsidu fil ard," jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. "Qalu innama nahnu muslihun," kata mereka merespon dan menjawab, "sesungguhnya kami sedang membuat perbaikan." Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, "la tufsidu fil ard," jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka kerusakan di atas muka bumi di sini ada dua pengertian. Ada dua penafsiran. Yang pertama adalah ifsadun hissi madi. Yaitu kerusakan yang sifatnya hissi. Ya. Bisa dijangkau oleh panca indera secara materi. Seperti apa? Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, yaitu jangan kalian menghancurkan rumah-rumah, jalanan, ya, dengan peperangan, ya, kerusuhan, pertikaian, atau yang semisalnya. Ini kerusakan juga. Kerusakan secara hissi atau materi. Atau makna yang kedua, yaitu ifsadun ma'nawi, kerusakan secara maknawi, abstrak. Ya. Berarti maknanya, jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi, yakni bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Karena dengan sebab kemaksiatan, dengan sebab kemungkaran, ya, kesyirikan, kekufuran, nifak, perbuatan-perbuatan dosa besar, ini menjadi sebab hancurnya, ya, rumah-rumah dan kampung-kampung mereka, ya, dikarenakan, ya, Allah timpakan musibah dan bencana kepada mereka dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya Allah, rafasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, ya, di daratan ataupun di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan jahat mereka sendiri. Liudhiqahum ba'd alladhi amilu, ya. Hukuman ini kalau timpakan kepada mereka sehingga merusak tempat tinggal mereka, ya, rumah-rumah mereka, kampung mereka, jalanan mereka yang dahulunya mereka gunakan, pasar mereka, kalau musnah kan, liudhiqahum ba'd alladhi amilu. Ya, karena Allah hendak merasakan dan menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat buruk perbuatan mereka sendiri. La'allahum yarji'un. Ya, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian, kata Allah, melainkan itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Ya, namun meskipun demikian, Allah itu memaafkan kebanyakan dari kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Allah an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oh, seandainya penduduk kampung itu mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak syirik, ya, mereka bertauhid, ikhlas dalam ibadah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya, akan tetapi, ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kami pun menghukum mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ya, maka ini dua makna dari makna ifsad, membuat kerusakan di atas muka bumi. Kesimpulannya, barakallahu fikum, ada dua makna. Yang pertama adalah makna secara hissi, dan yang kedua makna secara maknawi. Secara hissi, ya, pengrusakan yang mereka lakukan terhadap negeri mereka, tempat tinggal mereka, nyawa, ya, dengan peperangan, ya, kerusuhan dan seterusnya. Demikian pula yang kedua, kerusakan secara maknawi, yaitu dengan kemaksiatan. Karena dengan kemaksiatan akan menjadi sebab datangnya murka Allah. Ya Allah pun timpakan musibah kepada mereka yang akhirnya apa? Menjadi hancur dan rusak. Dan tatanan kehidupan yang sebelumnya kondusif, aman dan tenteram. Dan itu pun karena ulah tangan jahat mereka sendiri. Nah, wallahu ta'ala alamu suwab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan, ya, terkait dengan bab ini. Ya, masih tersisa dua ayat yang lain, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, sudah mendekati isya, persiapan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.